Selamat pagi, Twips Sen. Pagi, Johan. Muka bantal abis manggung. Sip, upload. Thomas nih, waduh abis manggung. Bebek sambal roa. Hot pedasnya. Check in. Nih, video klip terbaru The Journey. Upload. The Journey. The Journey. Jangan heran kalau The Journey bisa famous kayak gitu. Berkat Samsung Galaxy Fan dengan kamera 5 megapiksel, Android Jelly Bean terbaru dan fitur-fitur canggih lainnya, kamu juga bisa jadi pusat perhatian. Siap-siap dijadi famous.